Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Sekarang ja'alah atau ju'alah atau ja'alah. Definisinya adalah akdun ala manfaatin yuzannu husuluha. Adalah akad terhadap suatu manfaat yang diduga akan tercapai. Akad terhadap suatu manfaat yang diduga, yang diperkirakan si manfaat itu bisa diraih. Seperti kaman yaltazimu biju'lin mu'ayyanin liman yarudda alaihi mata'ahu ad-dha'i'. Seperti orang yang berkomitmen untuk memberikan hadiah, bonus tertentu, hadiah tertentu, kepada orang yang bisa mengembalikan kepada dia barang yang hilang. Siapa yang bisa mencarikan, umpamanya motor si yang hilang, nanti saya akan kasih umpamanya uang 1 juta. Siapa saja itu kan. Au dabatahu asyaridah. Atau bisa mengembalikan hewan yang kabur. Siapa yang bisa menangkap kuda saya yang kabur itu dan membawanya kepada saya kasih umpamanya motor. Semacam sayembara itu. Sayembara. Au yabni lahu hadzal haita. Atau membangunkan bagi dia tembok ini. Siapa yang bisa membangunkan tembok ini atau ya apa saja itu kan. Siapa yang bisa membuatkan parit bagi saya, maka dapat hadiah ini. Aw yahfiru lahu hadzal bi'ra hatta yasila ilal ma. Atau siapa yang bisa menggalikan sumur sampai keluar air, maka dapat uangnya 100 juta. Sembara itu. Au yuhafidha ibnahul Quran. Atau menjadikan anaknya hafal Quran. Siapa yang bisa mendidik anak saya, mentahfiz anak saya sampai hafal Quran, maka saya kasih ongkos naik haji. Au yu'alijul maridha hatta yabra, atau mengobati orang sakit sampai sembuh. Siapa yang bisa mengobati bapak saya yang sakit sampai sembuh, saya kasih mobil 1. Au yafuza fi musabaqati kaza, atau siapa yang mendapatkan juara 1 dalam lomba ini dan itu, maka dapat hadiah. Punya lomba tahfiz Quran, siapa yang juara 1 dapat umpamanya uang 5 juta. Itu namanya ji'alah. Jadi semacam sayembara itu atau hadiah. Itu apa? Ai ma yu'ta mukafa'atan muqabil amalin. Itu apa yang diberikan sebagai mukafa'ah, sebagai imbalan atau hadiah atas perbuatan tertentu. Dan ini boleh dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kisah Nabi Nabi Yusuf ketika suwa tempat minum raja perhiasan itu hilang gitu kan. Kemudian Nabi Yusuf memerintahkan orang untuk mengumumkan siapa yang menemukannya atau membawanya, maka dapat satu pikul unta. Allah mengatakan waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Dan bagi orang yang bisa mendatangkannya, maka dia mendapatkan satu pikul unta dan saya menjaminnya. Ini dalilnya. Dan juga wali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaza akhzal ju'li ala ruqyati bi ummil Quran. Ini karena kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan mengambil upah imbalan atas meruqyah dengan Al-Qur'an. Kan dalam hadis Abu Sa'id rombongan mereka lewat kampung orang-orang Baduy, kemudian mereka minta dijamu. Tapi orang-orang kampung itu tidak mau menjamu mereka. Nah, mereka pergi, hanya terus tiba-tiba ada orang yang memanggil mereka, mengatakan bahwa sayyid kami, pimpinan kami, Salim, Ayladik, gitu kan, disengat kalajengking. Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyahnya? Kemudian di antara para sahabat yang mengatakan, saya bisa, tapi saya tidak mau melakukannya kecuali kalau kalian mau memberikan sejumlah kambing. Akhirnya orang yang nyusul itu setuju, terus akhirnya orang itu diruqyah, ya, dibacain Al-Fatihah, terus apa diludahin itu kan beberapa hari dan sembuh, Allah sembuhkan. Nah, kemudian mereka kan dapat apa? Kambing banyak, kemudian pulang ke Madinah dan diadukan orang ini kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dilakukannya. Rasul mengatakan, dari mana kamu tahu bahwa itu adalah ruqyah? Apakah itu ruqyah? Kemudian Rasul mengatakan, beri saya bagian dari kami. Di situ. Jadi, di situ para sahabat tadi kan tidak mau mengobati orang itu dengan ruqyah, kecuali mereka memberikan tadi bayaran itu. Dan itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW, baik kaitan dengan ruqyah, dengan Al-Fatihahnya. Nah, di sini para sahabat kan ditanya, dari mana tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Artinya, itu inisiatif sahabat sendiri. Makanya ruqyah tidak disyaratkan, mungkin tidak diharuskan Rasul melakukannya dengan ayat tertentu. Gitu kan. Tapi, di situ mengandung apa ta'awudzat perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu boleh saja walaupun dengan ruqyah-ruqyah yang memang zaman jahiliyah juga ada, selagi tidak ada unsur syiriknya. Kemudian juga tadi kaitan dengan hadiah itu, Rasul meminta bagiannya, artinya itu adalah halal, boleh. Ji'alah ini adalah aqdun minal uqudil jaizatil lati yajuzu li ahadil muta'aqidaini fashuhu, adalah termasuk akad yang jaiz, yang boleh bagi masing-masing dari dua pihak yang akad itu untuk membatalkannya. Akad lazim dan akad jaiz. Akad jaiz itu pihak yang berakad masing-masing bisa membatalkan akadnya itu. Itu akad jaiz. Berarti umpamanya orang tadi mengatakan, siapa yang bisa mengobati bapak saya sampai sembuh, dikasih uang umpamanya 10 juta. Terus sebelum dilakukan, umpamanya si orang yang tadi menawarkan itu, dia membatalkan. Oh, enggak jadi. Apa? Enggak jadi. Boleh. Dan di sini wa min haqqi al-maj'uli lahu ayyafsakhahu qabla syuru'i bil amal. Kama anna lahu an yafsakhahu ba'da syuru'i idza radiya bi isqati haqqihi. Orang yang maj'ulahu, maj'ul itu yang apa bakal dapat hadiah, gitu kan? Itu apa boleh dia memfasakh akad ini sebelum memulai. Umpamanya nih, orang mengatakan, siapa yang bisa menghafalkan anak saya Al-Quran, dapat hadiah banyak 100 juta. Terus dia sebelum memulai ngajarin anak itu, dia membatalkan. Tadinya udah maju, saya siap. Terus sebelum memulai, dia membatalkan. Oh, saya nggak jadi, saya batalkan. Itu boleh. Di sini, kalau dia sudah mulai, maka boleh kalau dia ridho, haknya digugurkan. Kan dia yang udah mau luar, apa, bekerja. Kan itu, umpamanya udah 3 hari ngajarin anaknya. Terus dia mau, oh saya, apa, membatalkan akad ini. Terserah dia, kalau dia, apa, rela haknya digugurkan, ya nggak apa-apa. Kalau gimana? Kalau dia tidak ridho, tidak rela. Kalau dia yang menggugurkannya, itu apa urusan dia? Dia yang membatalkannya, maksudnya seorang yang yang menerima sayembaranya ini dulu. Yang kalau membatalkannya dia orang yang kerja. Tadi kalau sebelum memulai itu boleh, maksudnya langsung saja begitu saja. Kalau sudah mulai, kalau dia ridho, berarti dia kalau sudah kerja, kalau rela hak nggak dapat hak, ya boleh membatalkan. Nah di sini amal jahil, ada pun orang yang si yang memberikan ya, yang apa mengumumkan sayembaranya, falesalahu an yafsakhahu idza syara'a al maj'ul lahu fil amal. Dia tidak bisa membatalkan kalau si maj'ul lahu itu sudah memulai. Kalau sudah mulai tadi, apa, udah seminggu ngajarin anaknya, itu kan, terus yang membatalkan nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali kalau sebelum memulai, boleh. Tapi kalau sudah mulai, tidak boleh. Tapi kalau tadi si maj'ul lahu, sesudah memulai pun, boleh kalau dia memang itu haknya tidak jadi dibayar, gitu. Banyak orang, siapa yang bisa menangkap kuda saya yang kabur, saya kasih umumnya 1 juta. Dia udah ngejar-ngejar itu kan. Kan udah mulai kan itu kan. Nah kalau dia, ah saya taluk, saya nggak jadi ya. Kalau dia ridho nggak dapat hak, ya nggak apa-apa. Kalau karena dia yang menggugurkannya, tapi kalau si yang mensayembarakannya, kalau tadi pekerjaan sudah dimulai, dia tidak boleh membatalkan. Ini kaitan dengan jihalah. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanahu wa bihamdika. Asyadu ala la ina ila anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.